Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah Salat Idul Adha rahimakumullahu jami'an. Selamat datang kami ucapkan kepada jamaah Salat Idul Adha di Kompleks Ma'had Tahfidzul Quran Al-Mansurah Cilacap. Sebelum dimulainya Salat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1434 Hijriah, kami dari Ma'had Al-Mansurah Cilacap sebagai penyelenggara Salat Id ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ikhwah sekalian yang telah berta'awun dalam segala persiapan pelaksanaan acara ini, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun demi terlaksananya sholat Idul Adha di pagi yang cerah ini. Sekali lagi, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan antum sekalian dengan balasan kebaikan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan salat Id kali ini, kami dari panitia memasang hijab atau kain penutup antara saf laki-laki dan saf perempuan. Salah satu tujuan pemasangan kain tersebut adalah untuk memisahkan antara saf laki-laki dan saf perempuan agar tidak tercampur. Yang ketiga, kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk bisa merapatkan dan merapikan saf mengingat tempat yang tersedia hanya sedikit dan sangat terbatas. Bagi laki-laki, sebaik-baik saf adalah saf yang terdepan, dan bagi wanita, sebaik-baik saf adalah yang paling belakang. Namun, yang perlu diketahui bersama, setelah adanya hijab ini, maka sebaik-baik saf perempuan adalah yang terdepan. Hal ini telah dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahumallahu ta'ala. Yang keempat, bagi jamaah yang belum berwudu atau telah batal wudunya dan ingin berwudu kembali, kami dari panitia menyiapkan sarana MCK untuk pria adalah di bagian kelas banat, dan untuk para wanita adalah di samping masjid bagian utara. Yang kelima, bagi para jamaah yang membawa putra dan putrinya, diharapkan untuk bisa mengkondisikan mereka agar acara sholat Id ini bisa berjalan dengan khusyuk. Yang perlu diperhatikan juga adalah bagi anak-anak yang belum bisa berwudu dan belum bisa melakukan sholat dengan baik, kami harapkan agar mereka tidak ditempatkan di antara saf dewasa, sehingga saf dewasa tidak terputus. Anak-anak bisa ditempatkan di depan ayahandanya atau di depan ibundanya. Yang ketujuh, kami dari panitia memohon maaf kepada seluruh jamaah apabila dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha kali ini masih terdapat banyak kekurangan, dan kami memohon maaf atas perubahan tempat yang terjadi secara mendadak. Sebelumnya, kami dari panitia telah meminta izin kepada pihak PJK Gumilir dan telah diizinkan. Tapi, qadarullah wa masyafa'al, ternyata pihak penyelenggara pasar malam telah meminta izin perpanjangan waktu penggunaan lapangan PJKA dan telah diizinkan oleh PJKA Pusat, dan kami baru diberitahu pada hari Sabtu kemarin. Sehingga dengan waktu yang sangat minim dan persiapan yang serba terbatas, pasti banyak terjadi kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afwu minkum. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, sebelum khutbah atau salat Id dimulai, maka akan kami bacakan sambutan dari Bapak Bupati Cilacap pada acara sholat Idul Adha 1434 Hijriah. Beliau Bapak Buati mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd." Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenung, menghayati dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di majlis yang sungguh mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran kita pagi ini bersamaan dengan kehadiran jutaan jamaah haji dari segala penjuru dunia, termasuk saudara-saudara kita dari Kabupaten Cilacap yang sedang menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Suara mereka bertaut-taut dengan suara kita, sambung menyambung di angkasa raya dalam pujian takbir, tahlil dan tahmid. Ini karena semua kita disatukan dalam nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji senantiasa diberi petunjuk dan kemudahan serta dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Hadirin yang berbahagia, prosesi manasik dalam ibadah haji dan perayaan Idul Adha tentunya tidak terlepas dari penapaktilasan dan mengenal kembali seorang manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keagungan pribadi Nabi Ibrahim beserta keluarga dan pengikutnya serta keteguhannya dalam berjuang menegakkan dakwah tauhid dan pemurnian loyalitas manusia kepada Allah membuat kita harus mampu mengambil keteladanan darinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya." Selain ibadah haji, pada bulan Dzulhijjah ini umat Islam dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban bagi yang mampu. Ibadah kurban merupakan salah satu momentum dari sekian banyak momentum Islam yang memiliki dampak syiar bersifat ritual maupun sosial bagi pembangunan keagamaan. Kurban secara harfiah berarti mendekatkan. Pengertian kurban di sini dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama manusia, khususnya mereka yang belum mendapat kesempatan, terutama dari sisi lahiriah. Ibadah kurban juga mencerminkan pesan Islam bahwa kita hanya dekat dengan Allah bila mendekati saudara-saudara kita yang miskin, yang lemah, yang du'afa. Perintah menyembelih hewan kurban seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sangatlah relevan dan berlaku sepanjang zaman. Di satu pihak kita menyaksikan ada warga kita yang telah berkecukupan, namun di lain pihak kita juga masih menjadi saksi adanya warga yang masih membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita. Oleh karena itu, hikmah yang dapat kita petik dari ibadah kurban ini adalah memberi pelajaran kepada kita tentang pentingnya membangun serta solidaritas sosial antar sesama. Bentuk solidaritas kemanusiaan ini termanifestasikan secara jelas dalam pembagian hewan daging kurban. Dengan disyaratkannya kurban, kaum muslimin dilatih untuk mempertebal rasa kemanusiaan, mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, mengajarkan sikap saling menyayangi terhadap sesama. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila semangat Idul Adha ini diharapkan dapat memberi sinar dan dorongan untuk merajut kembali rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara kita. Di samping itu, mengingat tingginya nilai ibadah kurban, baik dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam memupuk kepedulian sosial kepada sesama, maka saya mendorong kaum muslimin dan muslimat yang mampu untuk melaksanakan kurban pada hari raya ini. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri sambutan ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Cilacap atas dukungan dan partisipasinya dalam setiap program pembangunan daerah. Saya menyadari pembangunan yang kita lakukan di Kabupaten Cilacap ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya persatuan dan kesatuan semua elemen masyarakat. Akhirnya, tidak lupa saya secara pribadi dan atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Idul Adha 1434 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta digolongkan sebagai umat yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Cilacap, Haji Tato Suwarto Pamuji. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Selanjutnya kami informasikan selaku imam dan khatib pada kesempatan salat Idul Adha 1434 Hijriah kali ini adalah beliau Al-Ustaz Said Ahsan dari Ma'had Ibnu Taimiyah Sumpyuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khair katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa in astaqal hadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل أمر سبدة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini jutaan kaum muslimin di Indonesia pada khususnya dan bahkan di dunia lain pada umumnya, mereka tengah mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahlil dan tahmid, mengagungkan asmanya, mensucikan zatnya, dan memuji kebesarannya. Gemuruh suara takbir itu bergema di jalan raya ini, menggetarkan hati-hati orang yang tunduk kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Hadirin jemaah yang berbahagia, pada ini mula kaum muslimin, terkhusus bagi mereka-mereka yang ada kemampuan dan ada ketaatan kepada Allah SWT, mereka setelah melaksanakan salat Id ini akan merangkai dengan suatu amalan yang agung, yaitu berkurban. Berkurban di samping merupakan amalan taqarrub yang agung kepada Allah SWT, ia juga merupakan pengabadian peristiwa bersejarah yang terkait dengan Ibrahim bersama putranya Ali as-salam, yang patut pada pagi ini kita untuk menyimak sejenak apa yang Allah kisahkan tentang mereka. Dalam surah As-Saffat ayat ke-100 sampai 106 di antara Allah menyatakan, "Rabbi habli minas salihin wa basyaru bi ghulamin halim, fallama balahu ma sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaghu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Falamma aslama wa tallahu al-jabin, fanadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika nasul muslimin, inna hadza wal balawun mubin. Ila akhir kisah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya beliau menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau mendapatkan pertolongan Allah SWT, dibebaskan dari api yang dibuat oleh orang kafir, maka beliau pun telah berputus asa, berputus harapan akan keimanan kaumnya dan keluarganya. Maka beliau pun kemudian berhijrah, berpindah, dan di sana kemudian beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin, ya Allah Rabb kami, berikanlah karunia kepada kami keturunan yang salih, yang akan bisa menggantikan keluarga kami, yang akan bisa menggantikan kaum kami yang kami tinggalkan." Maka Allah pun menyambut doa beliau dengan menyatakan, فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kehadiran seorang anak yang mulia. Maka falamma balau ma'asaya, tetapi setelah anaknya mencapai umur dewasa, memasuki masa remaja, kemudian tiba-tiba datang berita Allah SWT. Maka Allah kemudian menyatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adzaku fandur madza tara. Wahai anakku, sungguh di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Maksudnya, aku diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih dirimu. Fandur madza tara, maka bagaimana kamu menurut pendapatmu? Maka Ismail pun kemudian menyambut dengan ucapan yang demikian indah dengan menyatakan, ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah yang diperintahkan Allah SWT kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang bersabar. Falamma aslama, setelah mereka berserah diri taat akan mengerjakan perintah Allah SWT, wa nadainu ayya Ibrahim, maka Allah kemudian memanggilnya, ya Ibrahim, wa Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna hadha kadzalika nasil muslimin, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadha lahu al-balaa'u mubin, dan sungguh ini adalah merupakan ujian yang besar dari Allah SWT ila akhir kisah. Hadis yang berbahagia. Di dalam ayat-ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan betapa besar ketaatan mereka kepada Allah SWT. Nabi Muhammad alaihissalam menanti kehadiran seorang anak dalam waktu yang amat panjang. Beliau mendapatkan kerun anak, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau mencapai 85 tahun. Satu waktu yang amat panjang menanti kehadiran seorang anak. Maka betapa bahagianya ketika beliau kemudian mendapat kabar dari Allah SWT akan kehadiran seorang anak yang mulia. Tetapi ketika anak sudah lahir dan anak sudah memasuki umur dewasa, tiba-tiba datang perintah Allah SWT, perintah yang betapa besar kalau itu menimpa kepada kita semuanya. Dan kita yakin kalau itu menimpa kepada kita, tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Sebab perintah itu nampaknya mungkin orang mengatakan irasional, tidak masuk akal, sebab perintah untuk memilih putranya sendiri. Apalagi apabila putra itu putra yang mulia, putra yang baik, yang santun. Kalaupun anak kita anak yang berandal sekalipun untuk memilih, kita yakin tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Tetapi Ibrahim alaihissalam karena ini perintah Allah SWT, maka beliau pun siap menunaikan dan mengerjakannya. Kemudian Ismail kali itu juga dalam keadaan masih remaja belia. Masa-masa orang yang mengatakan mungkin masa yang paling indah, masa yang amat menyenangkan. Tetapi ketika datang khabar dari Allah SWT yang dibawa oleh bapaknya, bahwasanya Allah telah memerintahkan bapaknya untuk menyembelih dirinya, maka dia pun menyambut ucapan yang demikian bagusnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang bersabar. Suatu ucapan yang demikian bagus kalau kalian paham bahasa Arab. Kemudian hadis sekalian, setelah mereka berserah diri, setelah mereka taat mengerjakan perintah Allah SWT itu, dan ingat ini betul-betul telah terjadi dilaksanakan. Dan Allah telah menyatakan, "Qaddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu, Ibrahim." Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan, "Innahu qad hasal maqsud fi dijaika liwalidika lidhabhi." Sungguh maksudnya perintah Allah betul-betul telah kau laksanakan dengan membaringkannya kamu terhadap anakmu untuk disembelih. Kemudian As-Suri dan lainnya juga menyatakan, "Innahu amara sikin ala rabbati ala rabbatihi falam taqtahu syai'a." Sungguh Ibrahim telah memperjalankan pedangnya, menjalankan pisaunya di atas leher putranya untuk disembelih, tetapi kemudian tidak mempan, karena memang Allah tidak mengizinkan demikian. Allah kemudian menggantikannya dengan gibas. Lihatlah di sekalian, ketaatan mereka amat besar kepada Allah SWT, suatu ketaatan yang luar biasa, yang mestinya kita juga matut untuk menteladinya. Sebenarnya tadi telah disebutkan bahwa Ibrahim adalah punya keteladanan yang baik untuk kita semuanya. Patutlah juga untuk kita menteladani dalam ketaatannya kepada Allah SWT. Karena memang inti Islam adalah ta'ah, ta'at kepada Allah SWT. Karena tugas kita semua adalah ibadah. Ibadah, kata Imam Ibnu Katsir, menyatakan, wa ibadatuhu ta'atu bifil ma'mur wa ta'atil ma'dur. Wadzalika huwa haqiqatu dinil Islam, li'anna ma'na al-Islam al-istislamu lillahi ta'ala al-mudaddam min huyat al-intiyat wa'dul wal-hudu. Kata Imam Katsir menyatakan, wa ibadatuh, yang namanya beribadah kepada Allah adalah ta'atuhu, ya ta'atuhu bi fi'il ma'mur, yaitu taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan yang diperintahkan, wa ta'atil ma'dur, dan meninggalkan yang dilarang olehnya. Fadzalika huwa haqiqatu din Islam, itulah yang menjadi hakikat dinul Islam. Lianna makna Islam, karena arti Islam kata beliau adalah istislamu lillahi ta'ala al-mudadamin hoyatul ingiyat wabdul wahludu. Karena Islam artinya adalah istislam lillah, bentuk menyerah diri secara total kepada Allah SWT yang meliputi puncak ketundukan, kerendahan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Karena itulah maka ketika turun surat Al-Baqarah ayat 28 dan Imam Ghazir kemudian menjelaskan ayat ini, ayat yang berbunyi ya iladinamu udhulu fisil makafah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam asilmu. Kata asilmu, kata Imam Katsir, mautib utama al-Awfi, dari At-Tawus, dari Duha, dari Iqmina, dari Qatadah, dari Asudi, dari Ibnu Zaid, menyatakan, ya'ani al-Islam. Jadi asilmu didatangkan dengan Islam. Kemudian juga utip ucapan Duha dari Imam Munaggas, kemudian dari Abul Aliyah, kemudian dari Rabi bin Anas, menyatakan, ya'ani At-Ta'ah. Jadi para sahabat, para tabi'in, ketika menafsirkan surah At-Tawara, ayat 208, itu udkhulu fis-silmi kafah, kalian masuklah ke dalam asilmu. Asilmu diartikan dengan dua tafsir. Yang pertama ditafsirkan dengan al-Islam, yang kedua ditafsirkan dengan at-ta'ah. Artinya Islam itu identik dengan ketaatan. Artinya pula bagi Islam tanpa ketaatan adalah suatu keniscayaan, bahkan mungkin suatu kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maka ketika turun surah Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wal ard ila akhirnya, maka para sahabat ramai-ramai berdatangan menghadap Rasulullah SAW. Kemudian menyatakan, ya Rasulullah, kulifna mila amali manutik, as-salah, was-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Waqad unzila alika hadil ayah, lanutikuha. Faqala Rasulullah SAW, aturiduna antakulu kama qala al-kitab ini min qablikum, ayyakulu sami'na wa sayina, balkulu sami'na wa ta'na. Jadi, ketika turun surah Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati al ayah dan seterusnya, maka para sahabat ramai-ramai datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami ini telah mendapatkan beban berat, tugas berat, kewajiban berat, yaitu salat, kemudian puasa, kemudian jihad, kemudian sedekah atau zakat. Sekarang telah turun kepadamu surat atau ayat ini yang kami ini berat menunaikannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aturiduna antakulu kama qala al-kitabaini min qablikum, apakah kalian ini ingin mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh dua kitab sebelum kalian, yaitu orang Yahudi Nasara, ketika turun perintah kepada mereka mengatakan, sami'na wa asina, kami dengar tapi kita tidak sanggup menunaikannya. Bal qulu, mestinya kan katakan, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Mestinya itu yang kalian ucapkan. Jadi dan demikian, yang membedakan orang Yahudi, yang membedakan orang kafir, orang-orang Nasara dan muslimin adalah at-ta'ah. Adalah ucapan sami'na wa ta'ana. Dan itulah maka jemaah sekalian, maka apabila kita semua dalam keadaan sudah menyatakan yang muslim, meski dalam diri kita ada siap, ada kesiapan untuk taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya. Maka apabila ada seorang yang telah menyatakan diri yang muslim, tetapi dalam keadaan tidak ada pernah ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah suatu kedustaan kepada Allah SWT. Rasulullah dalam satu hadis yang dibawakan Imam Bukhari, dibawakan oleh Imam Al-Asqalani dalam Fathul Bari, di antaranya dikatakan, matali wa maslu ma ba'atsana Allah bihi kama turadilin ata qauman wa qala ya qaum inni ra'atul jaysa bi'aini wa inni ana nadhirul ulyan fa ta'u qaumun fa ta'u ta'ifatun min qaumihi wadaju wa antalaqu wasat wa najau. Kemudian wa kataba ta'ifatan minhum fa asbahu makanahum fasabahumul jaysu fa ahlakahum. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih dikatakan, perumpamaan saya dengannya aku bawa bersama umatku ini, itu gambarnya hanyalah seperti seorang laki-laki yang datang kepada kaumnya membawa khabar bahaya yang dengannya akan bisa selamat atau tidak selamat, tergantung orang yang menerima khabar tersebut. Maka kemudian mengatakan, ya kaumku, hai kaumku, sungguh saya telah melihat di sana ada musuh yang sedang datang menuju kita semuanya dan akan menyerang kita semuanya. Saya melihat dengan mata telinga, dengan mata saya sendiri. Dan sungguh saya ini semata-mata hanya memberikan peringatan kepada kalian semuanya. Maka sebagian kaum mentaatinya, kemudian pada malam itu mereka bergegas pergi dan kemudian mereka selamatlah dari serangan pasukan musuh yang amat dahsyat itu. Tetapi sebagian kaum yang lain mendustakannya, maka mereka tetap tinggal di tempatnya di malam itu sampai pagi. Maka wasabaha wal jaysh, maka pagi hari itu jaysh pasukan itu kemudian menyerang kepada kaum tersebut. Fa ahlakum, kemudian binasalah kaum tersebut. Fadzalika matlum man ata'ani wa dhaba ma jitu bihi, itulah gambaran orang-orang yang taat kepadaku kemudian dia mengikuti kepadanya aku bawa. Wa mathalum man asani wa kadzdzaba bima jitu minal haqqi. Dan gambaran antara orang-orang yang mendustakan kepadaku, yang bermaksud kepadaku, dia kemudian mendustakannya aku bawa minal haqqi dari Allah hak. Jadi jelas di dalam hadis ini adalah yang taat selamat, yang durhaka pasti binasa. Karena itulah maka Rasulullah dan mati yang kita semuanya telah faham dan hafal insyaAllah. Beliau menyatakan, kalau mati ya dulu jannah illa man ada, semua umatku ini akan masuk surga. Kecuali orang yang tidak mau. Kalau ma ya bayar Rasulullah, maka para sahabat bertanya Rasulullah, siapakah orangnya yang tidak mau masuk surga? Maka kemudian Rasul menyatakan, man ato'ani dal jannah. Siapa saja yang mentaati kepada aku, dialah yang akan masuk dalam surga. Wa man asani faqad ada. Dan siapa saja yang durhaka kepada aku, bermaksud kepada aku, maka sungguh ia telah tidak masuk surga. Jadi jelas, yang taat akan masuk surga, yang durhaka akan binasa. Dan masuk dalam api neraka, yang tergantung kedurhakannya, bila sampai dalam batas kafir, atau syirik etikadi, syirik akbar, yang sampai mati dalam keadaan tidak bertobat, maka dia akan masuk dalam surga selama-lamanya. Artinya, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian, para sekalian, lalu ketaatan yang mana? Yang akan bisa mengantarkan kita dalam jannahnya? Tentunya tidak lepas dari tuntunan syariat. Tadi Imam Katsir kemudian menyatakan dalam mukadimah kita, bahwasanya at-ta'ah yang namanya taat itu adalah bifi'il ma'mur wa tarkil madzur, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu yang namanya ketaatan. Kata Syekh Fauzan menyatakan at-ta'ah muwafaqatul amri, yang namanya taat adalah mencocoki perintah. Sebaliknya kemaksiatan itu adalah mukhalafatul amri, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kalau demikian maka apabila ada orang yang mengerjakan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah yang dibangun di atas sunnah, di atas dalil, dengan niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk amalan ketaatan yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Tetapi apabila orang melakukan amalan ketaatan, amalan ibadah, tetapi dalam keadaan tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Rasulnya, maka itu bukan at-ta'ah. Itu namanya maksiyah. Mukhalafatul amri. Menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menyebabkan dia kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak bertobat. Jadi kalau demikian, maka amalan-amalan yang akan membawa ketaatan kita adalah amalan jika amal saleh. Amal yang dibangun di atas ikhlas, amal yang dibangun di atas as-sunnah. Kalau demikian maka amal yang tidak dibangun di atas dua hal ini, maka itu bukan amal ketaatan. Walaupun orang itu maksudnya adalah taat untuk mengerjakan perintah Allah, tetapi itu bukan perintah Allah, maka itu akan ditolak. Karenanya maka Rasul menyatakan, man amila amalan laisa 'alaihi amruna faradun. Siapapun yang mengamalkan suatu amalan yang tidak perintah kami, maka itu tertolak. Karena itu bukan amal ketaatan. Walaupun mungkin niatnya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi kan itu tidak perintah Allah, tidak ada perintah Rasulnya, maka itu adalah mardud dan itu bukan amal ketaatan. Kemudian para ahli sekalian, apabila kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan bermacam kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat pun akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karenanya maka Allah azza wa jalla telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanuhyiyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Allah azza wajalla, man 'amila salihan, barang siapa yang telah mampu beramal saleh, amal saleh amal ketaatan yang dibangun di atas sunnah, yang dibangun di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, yang ia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, pasti kami akan berikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ini di dunia bukan di akhirat. Di akhirat falanjiyanahum, kami Allah kemudian akan membalas mereka ajran, pahala mereka di akhirat, biasanya makanu yang malun, yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan ketika di dunia itu. Ialah dibalas dengan surga yang penuh dengan nikmat, yang nikmat itu nikmat hakiki dan selama-lamanya. Ini bagi orang yang telah mampu beramal soleh. Kemudian dalil-dalilnya amat banyak. Sebagai contoh, bahwasanya orang yang telah beramal soleh, dia akan dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kita ingat hadis yang diriwayatkan Imam Nawawi dalam poin yang 19, Arba'in Nawawi sebut 19. Di antaranya secara singkat, kan waduh mepet sekali siang sekali. Kemudian Rasul menyatakan, ya ulam, ihfadillah, yahfadka, ya ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Wahai anakku, jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga dirimu. Jagalah Allah, Allah pasti akan selalu ada di hadapanmu. Imam Rajab Hambali dalam Jam'ul Wal Hikam, yang kemudian dikutip oleh Syekh Abdul Musa Al-Abad, yang beliau kemudian memberikan beberapa poin penting. Di antaranya yang terkenal dengan hadis di atas beliau menyatakan bahwa hifdzullah yadi yadkhulu fi nau'an hifdzu jismihi wa malihi wa awadi wa ahlihi wa kadzalika hifdzu fi dini bi islam minasyubhat almudallah wa syahwatil muharramah. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang tadi beliau mengatakan terkait dengan hadis di atas tadi bahwa penjagaan Allah, hadis tadi telah menyatakan jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Apa yang dimaksud jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu? Jagalah Allah, kalau kalian mampu menjaga Allah, Allah akan jaga diri kalian semuanya. Kata Syekh Abdul Muhsin mengutip atau mayul faidah dari penjelasan Imam Wajib, yang dimaksud menjaga dirimu, kata beliau menyatakan wahidullah azza wa jalla yadi, yang dimaksud penjagaan Allah kepada hambanya adalah hifdzu li badanihi wa malihi wa auladihi wa ahlihi, yaitu Allah akan menjaga badanmu, Allah akan menjaga hartamu, Allah akan menjaga kepada anak-anakmu, dan juga Allah akan menjaga kepada istrimu atau keluargamu, dijaga dari berbagai macam kebinasaan. Kemudian juga Allah katakan begitu pula yadkhulu fi, termasuk di dalam penjagaan ini adalah apa? Adalah fi dini, Allah juga akan menjaga agamanya, dijaga bahwasanya dia akan diselamatkan dari berbagai macam syubhat, berbagai macam amalan-amalan atau ajaran-ajaran batil yang sesat dan yang akan menyesatkan. Ini. Kemudian juga akan dijaga dari apa? Asyahwat al-muharramah, daripada syahwat yang diharamkan. Yang dengan demikian maka dia akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan di akhiratnya. Ini bagi mereka-mereka yang dalam keadaan selalu taat menjaga perintah Allah SWT. Yang dimaksud hifdzullah, menjaga Allah dalam hadisnya apa? Adalah kita mau menjaga hukum-hukumnya, mengerjakan yang diperintahkan olehnya, meninggalkan yang dilarang olehnya. Itu yang namanya menjaga Allah dan menjaga agamanya. Karena itulah maka hadirin sidang ijam berbahagia. Maka pada kesempatan di pagi ini kami ingatkan, sekedar berikan peringatan kepada kita semuanya, kepada hadirin sekalian dan juga khususnya pada pribadi saya sendiri. Malah kita mengingat Allah SWT dengan peristiwa yang telah terjadi pada zaman dulu yang menimpa Ibrahim dan bersama putranya. Dan yang pada hari ini kaum muslimin juga melaksanakan sholat Id kemudian rakyat dengan berkurban ini. Yang kurban ini adalah merupakan salah satu di antara bentuk syariat yang diambil dari sana. Kita tidak bisa ambil ibrah betapa besar ketaatan mereka kepada Allah SWT. Ketaatan ini adalah ketaatan yang sifatnya mutlak tanpa tawar-menawar. Karena perintah Allah Azza wa Jalla, perintah Rasulnya, itu adalah sesuatu yang mutlak benar. Karena itulah yang membedakan antara kafir dan mukmin adalah taat ini. Maka Allah telah menyatakan, "Qul atiullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin." Kata Muhammad, kalian takutlah kepada Allah, kalian taatlah kepada Rasulnya, fa in tawallaw, kalau kalian berpaling dari ketaatan ini, fa innallaha yuhibbul kafirin, Allah tidak akan mencintai orang-orang kafir. Artinya orang yang berpaling daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka jemaah dan hadirin sa'id yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang termasuk orang yang taat dan mudah-mudahan kita semua yang termasuk orang yang selalu siap mengerjakan yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan kepada semuanya dan juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian insyaallah kita akan menjadi orang yang taat dan akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Inna qurama indallakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bertakwa mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangnya. Innallaha wa malaikatuna lambi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Alahyai wal amwat. Innaka samiun qaribu mujibud da'awat fa ya qadil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimatak li yaumiddin fa yumjib sa'ilin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.